Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita dalam membaca syarah Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Baik, kita telah sampai di ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah. Kata beliau rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qawluhu, masih menyebutkan di antara ayat-ayat yang menyebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kata beliau, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, maha berkah Allah tabarak. Ini sifat khusus, bahkan ulama bahasa Arab mengatakan tabaruk tidak ada penggunaannya kecuali hanya untuk lafaz, untuk sifat Allah. Baraka, tabaraka, itabaraka, tabaraka, itabaraku, tabaraka tidak digunakan untuk tempat lain kecuali untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus maha berkah, artinya maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Quran. Ala abdihi, terhadap hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamin nadhir, agar beliau alaihi salatu wassalam menjadi untuk seluruh alam nadhiran, pemberi peringatan. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang Allah Subhanahu wa taala ini mulku, lahu mulku samawati wal ard, miliknya lah, kepunyaannya lah langit dan di bumi. Walam yattakhidz walada, dan Allah tidak mengambil anak. Seberapa sifat ini? Sifat maha berkah Allah, kemudian sifat Allah memiliki seluruhnya, berarti sifat kerajaan Allah mulk, lahul mulk. Kemudian walam yattakhidz walada, dan Allah tidak menjadikan, tidak mengambil apa? Anak. Ini sifat salbiyah, sudah kita jelaskan sifat penafian. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, kata Allah, dan tidak ada untuk Allah syarik, tandingan, fil mulk, dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, dan Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Ini ayat pertama yang beliau sebutkan. Ayat yang kedua, wa qawluhu, intinya lanjut. Kata beliau, ma takhadallahu min walad wa ma kana ma'u min ilah, idhan la zahaba kullu ilah bima khalaq wa la ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun, alimil ghaibi wa syahadati fata'ala amma yushrikun. Ayat yang kedua, dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 dan 92, Allah berfirman, Allah tidak mengambil anak. Ma takhadallahu min walad wa ma kana ma'u min ilah, dan tidak ada bersama Allah ilah. Maksudnya apa? Tidak ada tandingan Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kalau ada, ini ayat diistilahkan oleh ulama namanya ad-dalil tamanu'. Iya. Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran agar orang-orang itu faham bahwa tidak mungkin ada sembahan selain Allah yang mengatur langit dan bumi. Allah sebutkan dalam firman-Nya. Kalau ada sembahan selain Allah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada sembahan selain Allah, maka sembahan itu akan pergi dengan ciptaannya. Kalau ada dua, ya, kalau ada dua penguasa, maka penguasa yang pertama pergi dengan sembahannya, pergi dengan ciptaannya, yang kedua pergi dengan ciptaannya. Ini kemungkinan yang pertama. Wala ala ba'dhum ala ba'd, atau mereka saling mengalahkan. Hanya kata Allah, wala ala, atau mereka saling menundukkan, mengalahkan. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Kemudian Allah sebutkan sifatnya, alimil ghaibi wasyahada, Allah mengetahui sesuatu yang gaib dan yang disaksikan. Kata ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah, maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Kemudian ayat yang berikutnya, fala tadribu lillahi al-amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, jangan kalian membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayat terakhir yang beliau sebutkan di sini, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an takulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, sungguh yang Allah haramkan, yang Rabbku haramkan adalah al-fawahish, kekejian, apa yang nampak maupun yang tersembunyi, wal ithma, dosa-dosa. Nanti ada penafsirannya, nanti ada penjelasannya dari Syekh Muhammad Qalih Harras. Wal baghi, kezaliman, pelampauan batas, bighairi haq, tanpa ada alasan yang benar. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana, dan kalian berbuat kesyirikan yang tidak ada sultan dalil untuk kalian. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengucapkan sesuatu terhadap Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Kita lihat komentar dari Syekh Muhammad Qalih Harras. Kata beliau, ayat yang pertama dan seterusnya, tabarakalladzi nazzal furqan ila akhir ayat. Kata Syekh, faqad qulna inna ma'na tabarak minal barakah. Kata Syekh Al-Harras, kita sudah jelaskan, sebab sudah berapa kali lewat ayat yang Ibn Taymiyyah sebutkan penyebutan sifat maha berkah Allah. Sudah berapa kali lewat, sudah banyak. Makanya beliau mengatakan, kita sudah jelaskan bahwa at-tabaruk, tabaruk, maha berkah Allah, ini penggunaannya, asal katanya dari kata al-barakatu. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa itu penggunaannya? Apa artinya itu berkah? Barokah. Kata beliau, barokah, berkah adalah, ya, kalau orang Arab bilang barokah, Indonesia bilang berkah, Makassar bilang barakah. Hah? Al-barokah tuh maksudnya apa? Barokah asal penggunaan bahasa Arabnya bermakna dawamul khair, berketerusannya kebaikan. Kalau kita katakan masya Allah berberkah hartanya, maksudnya apa? Dalam hartanya yang terus mendapatkan kebaikan. Sebagian ulama mengatakan berkah dari kata, asal katanya az-ziyadah wan numu. Berkah itu asal artinya dalam bahasa Arab bermakna tambahan. Ziyadah, tanam pohon dari kecil dia tumbuh, kita katakan pohon ini berberkah, maksudnya apa? Tumbuh, berkembang, bertambah. Itu penggunaannya kata berkah dalam bahasa Arab. Jelas ya? Walakin la yalzam min tilka ziyadah sabaqun naqs. Berarti kalau kita sifatkan Allah maha berkah, kita kembalikan ke asal penggunaannya, berarti bertambah terus kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ujung terus. Tapi Syekh kasih faedah. Syekh Al-Harus mengatakan, akan tetapi jangan difahami ketika kita memahami, meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah maha berkah, bertambah kebaikan Allah terus, bertambah sesuai dengan hikmahnya terus. Syekh mengatakan, jangan memahami bahwa itu tidak mengharuskan tambahan itu berarti Allah didahului dengan sifat kekurangan. Berbeda dengan manusia, Manusia ketika misalnya bertambah hartanya berarti sebelumnya kurang. Iya. Bertambah sesuatu itu berarti sebelum bertambah ini kurang. Iya. Paham ya? Ini pada makhluk, tapi pada Allah tidak. Syekh mengatakan jangan memahami seperti itu. Tidak mengharuskan bahwa ketika bertambah kebaikan Allah, bertambah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hambanya, menolong hambanya yang dalam keadaan terhimpit, berdoa dikabulkan doanya, tambah kebaikan Allah lagi. Ya. Ada yang ditolong, ya, dimudahkan urusannya, bertambah kebaikan Allah lagi, sesuai dengan hikmahnya. Bukan berarti ketika bertambah kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya didahului oleh sifat kekurangan. Tidak seperti itu kata beliau. Fa innal murada tajaddudul kamalat al ikhtiyariyah at-tabi'a li masyiati wa qudrati. Nah, ini rahasianya. Sebab kalau kita katakan Allah Maha Berkah, bertambah terus kebaikannya, kata beliau yang diinginkan adalah at-tajaddud, tajaddudul kamalat al ikhtiyariyah, bertambahnya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala al ikhtiyariyah. Itu perbuatannya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu maha fa'alul lima yurid, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Semakin Allah Subhanahu wa taala bertambah terus, ya, perbuatan Allah, hikmah Allah sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan keinginan Allah, bertambah terus kebaikannya, ada terus. Dipaham ya? Sebab sesuai dengan keinginannya. Dan ingat, ini permasalahan takdir sebenarnya juga, berkaitan dengan masalah takdir. Semua perbuatan Allah itu baik. Semua perbuatan Allah itu baik. Berarti semak Allah Subhanahu wa taala terus menerus berkehendak, berbuat, tidak ada yang menghalangi. Wala rada li fadlihi, kata Allah. Tidak ada yang bisa menolak keutamaan dari Allah. Terus berkehendak, terus bertambah kesempurnaannya, terus tanpa ada ujungnya. Ini namanya tabaruk, maha berkah Allah, bertambah. Paham ya? Ini ilmu yang sangat indah sekali dari Syekh. Kata beliau, fa innaha tajaddudu fi dzati ala wasfi hikmati. Sebab ini bertambah terus, sifat kesempurnaan ini bertambah pada zat Allah sesuai dengan hikmah Allah. Sesuai dengan hikmahnya. Fal khulu anha qabla tidail hikmah laha la yu'tabar naqsan. Kosongnya hal tersebut sebelum ada hikmah Allah, maksudnya sebelum Allah berbuat sesuai dengan hikmahnya, bukan berarti itu kekurangan dari sifat Allah sebelum Allah berkehendak. Sebab Allah berkehendak sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan keinginannya. Kata beliau, wa qad fassara ba'dhum tabaruk bisabat wa adami taghayyur. Ini makna lain. Sebagian ulama mengatakan, menafsirkan at-tabaruk maha berkah artinya apa? Tetap. Ini penggunaan lainnya. Maksudnya kalau kita kembalikan ke makna asal tabaruk, ya, sebagian menyebutkan maknanya at-tabaruk berkah artinya tinggal, tetap. Wa minhu summiyatil birkah. Makanya birkah, baskom, tempat air, dikatakan birka bahasa Arabnya. Kenapa? Sebab air di dalamnya tinggal, sabat. Paham? Ketika air tinggal kita katakan ini, makanya dikatakan baskom itu birka. Dari kata berkah. Kenapa? Sebab air tinggal di dalam, diam, tetap. Nah, itu penggunaannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Li subuti ma'iha wa huwa ba'id. Dan dikatakan seperti itu karena tetapnya air di dalam. Kata Syekh Ali Haras, dan ini mana jauh. Maksudnya beliau bawakan ucapan ulama dan beliau berpendapat ini pendapat jauh. Pendapat yang benar, yang dekat dengan kebenaran adalah al-barakah itu bermana tambahan, ziyadah. Baik. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan dalam bukunya, makna kedua makna ini, penggunaan kata berkah dengan makna kedua makna itu ada. Dua-duanya benar. Paham ya? Ibnu Qayyim mengatakan dua-duanya benar. Kadang berkah bermakna ziyadah wa nunu, bertambah, kadang bermakna tinggal, tetap. Dan ini maknanya tidak jauh maknanya, berdekatan. Ya kan? Tinggal tetap atau bermakna bertambah. mirip mananya. Baik, sekarang beliau berpindah wal muradu bil furqan. Furqan dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi nazzal al-furqana. Maha berkah Allah yang menurunkan al-furqan. Apa itu furqan? Syekh jelaskan. Al-furqan di situ dalam ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an, bukan Injil, bukan Taurat, Al-Qur'an. Kenapa dinamakan Al-Qur'an furqan? Apa artinya furqan? Farraqa yufarriqu. Tafriq dari kata faraqa, pembeda. Furqan, pembeda. Kenapa dikatakan Al-Qur'an Furqan? Kata beliau, summiya bidzalik, dinamakan Al-Qur'an sebagai Furqan liquwwati tafriqatihi bainal haqqi wal batil wal huda wal dhalal. Karena kuatnya Al-Qur'an itu membedakan al-haq dan yang batil. Kekuatan Al-Qur'an itu membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Makanya Al-Qur'an dikatakan al-batil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Perhatikan Al-Quran yang bedakan. Ada yang mulia, ada yang tinggi derajatnya, dan ada yang rendah. Karena apa? Hah? Al-Quran. Al-Furqan. Al-Quran yang membedakan seorang itu mulia dan seorang itu hina. Karena Al-Quran. Ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan sunnah, mulia mereka. Kata Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat sebuah kaum gara-gara Al-Quran. Wayadu bi akharin, dan Allah hinakan, rendahkan karena Al-Qur'an juga. Ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an, wa man a'rudu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Siapa yang berpaling dari zikri, sebagian al-tafsir mengatakan zikir artinya Al-Qur'an. Berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dunka. Untungnya lah kehidupan yang sempit. Datang ahli tafsir mengatakan sempit di mana? Dunia, alam barzah, dan di akhirat. Sempit semua kehidupannya. Orang yang jauh dari Al-Quran. Di dunia, ulama tafsir menyebutkan sempit hartanya, ya, disempitkan hatinya, suka susah kehidupannya, suka stres, galau, dan semisalnya. Di alam barzah, disempitkan juga. Di mana? Ketika dalam hadis Barra bin Azib, kata Nabi SAW, ketika orang fasik, ya, orang kafir, kemudian ahlul ma'asiat, jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya tiga pertanyaan dalam kubur, marrubuk man nabi wa madinu, siapa rabbmu, siapa nabi mu, apa agamamu? Apa jawaban Nabi sallam? Kata Nabi sallam ketika mereka ditanya, mereka tidak bisa menjawab. Jawabannya apa? Ha ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai' faqultu. Saya hanya mendengarkan orang bilang ini, saya juga ikut. Kata Nabi sallam kemudian dipukul oleh mirzabah, palu. Kemudian kata Nabi, tanah menghimpitnya. Tanah menghimpitnya. Kenapa? A'rudu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Mereka tafsirkan ayat ini dengan hadis. Berarti dongka di situ kesempitan di mana? Dunia dalam barzah. Di akhirat, lanjutan ayatnya, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Berarti dunia, alam barzah, dan di akhirat. Kata beliau, wa ta'bir nazala, nazala. Nah, ini ilmu penting ini. Kalau kita buka Al-Qur'an, kadang Allah sebutkan kami turunkan Al-Qur'an itu berbeda-beda. Kadang dengan anzalna, kadang dengan nazzalna. Iya. Ya, beda itu fiilnya. Tapi mana yang sama menurunkan? Tapi apa bedanya? Kata beliau, nazzala dengan tasdid. Saya kasih ilmu bahasa Arab. Kalau nazzala artinya turun. Ini tidak membutuhkan objek. Nazzala. Nazzala Muhammadun minas sayyarah. Muhammad turun dari mobil. Berarti tidak membutuhkan objek. Tapi kalau nazzala atau anzala itu membutuhkan objek. Artinya menurunkan. Samakah turun dengan menurunkan? Hah? Tidak. Kalau menurunkan ada pelaku dan ada objek. Ada yang menurunkan dan ada yang diturunkan. Faham? Tapi kalau turun, sudah turun. Tidak membutuhkan objek dia. Nah, ini bedanya. Nazzala kata beliau bitasydid. Nazzala bukan nazala tapi nazzala. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu di fathah. Nah, maf'ulun bihi objek. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan. Bitasydid. Kenapa? Li'ifadati, masyaallah ini faedah penting. Li'ifadati tadarruji fin nuzul. Kenapa Allah pakai nazzala dengan tasydid? Ini memberikan ilmu, isyarat bahwa Al-Quran diturunkan dengan tadrij. Tahu tadrij? Hah? Tadrij. Berangsur-angsur, bertahap-tahap. Sama orang menuntut ilmu. Orang belajar di tadrij. Jangan baru belajar, langsung belajar kitab tinggi. Tidak. Tapi dari kecil. Orang bilang, anak ayam itu jangan makan jagung dulu. Tersangkut nanti. Makan yang lembek-lembek dulu. Baru belajar, tadrij. Ada namanya tadrij dalam belajar. Dari yang kitab terendah, kemudian naik terus. Namanya tadrij. Al-Quran diturunkan secara tadrij. Turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun surat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Terangkap menjadi rasul. Terus turun ayat, ayat demi ayat turun, tadrij. Itu faedahnya, makanya pakai nazzala. Wa annahu lam yanzil jumlatan wahidah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an sekaligus. Kenapa? Apa hikmahnya? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Muhammad itu satu kaligus? Allah jawab. Hikmahnya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu, wahai Muhammad, sengaja kami turunkan berangsur-angsur, ayat demi ayat. Kenapa? Agar kamu kuat, istiqomah, kokoh. Ya. Sebab turun satu ayat dibacakan oleh Jibril. Nabi SAW hafalkan, amalkan, dakwahkan. Turun lagi satu. Hafalkan, amalkan, dakwahkan. Turun lagi satu. Kuat. Tapi coba turun sekaligus. Tidak seperti itu. Itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu juga ulama mengatakan berarti sebab-sebab istiqamah di agama memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebab Allah menyebutkan istiqamah agar Muhammad, engkau ya Muhammad istiqamah. Kadzalika tsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu agar kamu ya Muhammad hatimu kuat. Sama orang menghafal Quran. Nah itu orang menghafal langsung masuk satu lembar di kepala. Satu ayat, dua ayat dibaca. Satu lembar dihafal. Satu menit hilang satu lembar. Kok nah, langsung banyak? Coba satu ayat, dua ayat, tiga ayat, empat ayat. Sedikit-sedikit. Tadrij. Kuat dia. Baik. Orang Afrika itu, orang Somalia. Itu kadang mereka hafal Quran. Cara menghafalnya memang lama, tapi subhanallah, tinggal betul. Kadang satu hari satu ayat. Di mana dia tulis? Di kayu. Balo-balo begitu dia tulis ayat. Satu ayat, dia bawa terus di mana dia pergi. Dia hafal terus, dia bawa. Tapi apa hasilnya? Ada teman, Hadramaut, di markas Syekh Abdul Al-Mar'i. Orang Somalia, suruh berkeluarga, banyak nanya. Tidak pernah pegang mushaf. Dia imam, tidak salah, dia satu. Ramadan. Saya tanya, kenapa seperti itu? Memang cara menghafalnya beda dari yang lainnya. Lama, tapi subhanallah, tinggal betul. Satu ayat, dua ayat, satu hari. Duduk di situ, lama. Tapi subhanallah, tinggal. Jarang pegang mushaf dia. Dia datang sholat, pulang. Ini orang gak pernah pegang mushaf. Tapi subhanallah, pas dia imam, gak bisa jadi imamnya orang ini. Tapi subhanallah, dia imam, tidak ada salahnya. Gak pernah ada yang menegur di belakang. Benar, masya Allah. Kuat amalannya. Sebab memang cara menghafalnya, ya, seperti itu. Bitadarruj. Yang demikian pula ketika belajar. Memang orang asalnya, orang-orang Afrikiun itu, masya Allah. Hafalan yang kuat. Lihat Syekh Muhammad Alim Asy-Syengkiti. Gurunya para ulama. Gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan seterusnya. Dari mana? Syengkit dari mana Syengkit? Dari Afrika. Kuat hafalannya. Syengkit itu kampung sana 10 tahun anak kecil belum hafal Quran, aib besar keluarga. 10 tahun belum hafal Quran, aib. Ada rumah, ada 60 tahun belum hafal Quran, aib. Aib besar. Baik. Makanya wajar Syekh Muhammad Al-Amin Syekh itu dari ulama besar. Qala rahimahullahu taala wal muradu bi abdihi. Beliau mengatakan tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi. Maha berkah Allah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya abdihi. Ini ilmu penting juga. Kata beliau, yang diinginkan dengan hamba di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Wa ta'bir anhu bi laqabil ubudiyyah lisyarif kama sabab. Masyaallah. Ini ilmu penting. Kata beliau, kenapa Nabi SAW tidak sebutkan si namanya? Tabarakalladzi nazzala furqana ala Muhammadin. Atau tabarakalladzi nazzala furqana ala rasulih. Hah? Pakai hamba. Pakai hamba. Dan ini sudah berlalu. Ulama menyebutkan bahwa di silah bahwa tidak sembarangan gelar hamba itu. Kenapa? Dalam Al-Qur'an penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba itu tempat-tempat yang mulia. Tempat wahyu. Allah katakan wa auhayna ila abdihi ma auha wa auha ila abdihi ma auha. Ini tempat wahyu ini kata Allah, dan kami wahyukan kepada hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai hamba. Isra. Tempat mulia, tidak ada manusia yang pernah mencapai ketinggian yang pernah Nabi sampai di situ. Naiklah sampai naik ketujuh. Tapi apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Hah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan siapa? Hambanya. Di sini juga pakai hamba. Tabarakalladzi nazzal furqana ala abadihi. Kata beliau penyebutan lakob. Ini lakob ya. Lakob hamba. Ini menyebutkan lakob ubudiyah di sini. Litasyrif. Kata beliau. Litasyrif untuk memuliakan nabinya. Makanya wajar kalau nabi mengatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Wajar. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sememang Abdul hambanya Allah. Di situ ada bentuk apa? Perendahan. Saya ini hanya hambanya Allah. Ternyata masya Allah, lakab mulia, lakab yang mulia, penyebutan yang mulia. Wal alamin, tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin, agar beliau menjadi nadhiran lil alamin, alam. Seluruh alam. Jam'u alam, alamin jam'u alam. Wa huwa jam'un lima ya'kil. Alam, saya alam, antum alam, antum alam, semuanya makhluk alam. Berarti kita sudah paham di sini alamin, semua alam, maksudnya semua makhluk. Semua manusia. Tapi alam, alam ini makhluk yang berakal, berarti binatang keluar. Makanya beliau mengatakan alamin itu jamak dari bentuk tunggalnya alamun. Alamun, saya alam, antum semua alam, alam. Hanya kalau bahasa Indonesia lain lagi, alam goib, hah? Alam ini. Tapi kalau alam itu bahasa Arab artinya manusia. Makanya beliau mengatakan alam adalah jamak yang tidak berakal. Apa? Jamak yang berakal, akuan. Jamak yang berakal bagi manusia, makhluk, binatang bukan alam. Wakhtulifa fil muradi bihi faqila al insu wa qila al insu wal jin. Diperselisihkan di sini dalam ayat alamin, apakah jin saja atau jin dan manusia? Beliau mengatakan ada yang mengatakan jin manusia saja dan ada yang mengatakan manusia dan jin. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang kurang benar, bahwa alamin jin dan manusia, bukan cuma manusia saja. Jin dan manusia. Makanya ulama sepakat bahwa tidak ada rasul dari kalangan jin. Tidak ada rasul. Yang ada cuma mubalig. Rasul tidak ada. Rasul itu manusia. Tidak ada rasul dari kalangan jin. Yang ada mubalig, penyampai. Seperti dalam Al-Qur'an, wa israfna ilaika nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an. Tatkala sekelompok dari jin wahai Muhammad mendengarkan Al-Qur'an darimu, kemudian mereka pergi menyampaikan kepada kaumnya. Dan surah Al-Ahqaf, di awal surah Al-Ahqaf. Nah itu dalil, berarti yang ada dalam kalangan jin apa? Mubalir, penyampai. Tapi mereka ambil dari Nabi SAW. Nabi SAW. Syekh Muqbil pernah mengajar. Syekh Muqbil rahimahullah. Dan memang terkenal di Dammat itu banyak jin. Beliau mengajar, tiba-tiba jendela markas pondok terbuka. Pintu terbuka. Lagi mengajar beliau rahimahullah. Beliau mengatakan kepada muridnya, tenang. Jangan takut. Saudara-saudara kalian dari kalangan jin datang. Nah, ikut talimnya Syekh Muqbil rahimahullah. Was sahih faqad, dan ini yang benar bahwa al-alamin situ jin dan manusia. Wa huwa sahih. Faqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun ilal jinni aidan, dan telah hadis dalam hadis telah waris telah ada sahih dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk jin juga. Wa annahu yajtami'u bihim wa yaqra'u 'alaihimul Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan jin dan membacakan mereka Al-Qur'an. Wa anna minhum nafaron aslama hina sami'a al-Qur'an, dan dalam riwayat menyebutkan bahwa ada jin yang masuk Islam ketika mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba yundiru qaumahu, dan mereka pergi menyampaikan memperingatkan kaum mereka setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali ke kaumnya menyampaikan. Dalam Al-Qur'an, wa isarafna ilaika nafaron minal jinni yastami'u al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumin mundirin. Masyaallah, kata Allah, tatkala wahai Muhammad, jin itu datang kepadamu. Mereka mendengarkan Al-Quran. Tatkala mereka hadir di majelismu, kata Allah, jin mengatakan kepada teman-temannya, ansitu, diam, jangan ada yang berbicara. Dengarkan ini, Al-Quran. Falamma kudiya, tatkala selesai dengarkan Al-Quran dari kamu, wahai Muhammad, mereka wallau ila qawmihim. Jin itu pergi kembali ke kaumnya, mundirin, menyampaikan peringatan. Berdakwah, ya, berarti ada ustadznya juga dari kalangan jin. Ya, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Apa? Yang mengajak jin yang lainnya kepada kebaikan. Wan nadhir wal mundir wa huwa may yu'limu bisyai ma'at takhwif. Ah, ini penting. Kalau ada yang tanya, apa itu nadhir? Kadang ada orang namanya nadhir. Nadhir. Ya. Apa itu nadhir? Nadhir itu adalah huwa may yu'limu bisyai ma'at takhwif, orang yang memperingatkan terhadap sesuatu bersamaan dengan dia mempertakuti. Makanya kita terjemahkan nadhir apa? Pemberi peringatan. Ya. Dikatakan dia pemberi peringatan ketika dia peringatkan terhadap sesuatu bersamaan dengan dia pertakuti. Ya. Takutlah kalian kepada neraka. Ya. Dan seterusnya. Itu mundir namanya. Wa dhidduhu basyir. Lawannya apa? Kira-kira pemberi peringatan dan kabar? Kabar gembira. Basyir namanya. Basyiron wa nadhiron. Pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa huwa man yukhbiruka bima yasurruk. Basyir itu adalah orang yang mengkhabarkan kepadamu kabar yang menyenangkan hatimu. Basyir. Ya, basyir. Baik. Wa qawluhu ma takhadha Allah min walad. Dalam ayat yang berikutnya kata beliau, ma takhadha Allah min walad, Allah tidak mengambil anak. Sampai ayat terakhir kata beliau, tadammat hadhil ayah al-karimah aidan jumlatan min sifati tanzih. Masyaallah. Kata beliau, ayat ini mengandung di dalam, terkandung di dalamnya sifat-sifat tanzih, sifat penafian, pensucian Allah. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Tapi lebih banyak apa? Yang mana lebih banyak? Sudah lewat pedahnya. Sifat penafian dan sifat penetapan? Hah? Nah, sudah lupa lagi. Sifat? Hah? Hey. Sifat? Penafian atau sifat penetapan yang banyak dalam Al-Quran? Penetapan. Siapa yang masih ingat alasannya? Kenapa penetapan yang banyak? Penafian sedikit? As-Sami' al-Basir al-Hakim al-Aziz, banyak sifat penetapan, sifat penafian ada tapi sedikit. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak capek, Allah tidak memiliki anak, Allah tidak beranak. Itu berapa saja, tapi sifat penetapan banyak sekali. Kenapa? Hah? Betul. Mau berhenti ini punya. Hai, kenapa? Apa faedahnya? Maka karena sifat penetapan itu yang diinginkan adalah sifat itu sendiri. Faham? Sifat penetapan yang diinginkan sifat itu. Kalau penafian, apa yang diinginkan? Lawannya. Makanya sedikit. Yang pertama, ulama. Yang kedua, ulama mengatakan kalau terlalu banyak penafian-penafian terus, itu kurang pujiannya. Tapi kalau banyak penetapan ditetapkan Al-Aziz, Al-Hakim, Masya Allah, itu iya, kesempurnaan semakin banyak. Iya. Walaupun memang setiap penafian ada, tapi sedikit. Itulah hikmahnya. Kenapa? Sifat penafian sedikit. Iya, sifat penetapan dalam Al-Quran lebih banyak. Nah ini sifat penafian. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil anak. Tetapkan lawannya. Sudah saya kasih ilmu beberapa majlis yang lalu. Ini penafian Allah tidak memiliki anak. Untuk menetapkan apa? Hah? Kesempurnaan apa? Lupa lagi. Ini pertanyaan sudah saya ulang 3 kali kayaknya. Penafian anak. Lam yalid wa lam yulad. Sini mattakhadallahu min walad. Sama semua. Penafian anak dan penafian orang tua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki anak dan tidak ada orang tuanya. Untuk menetapkan kesempurnaan apanya? Hah? Keesaan Allah. Ahadiyah. Makanya di awal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dikuatkan lagi dengan penafian lawannya. Ya, lam yalid wa lam yulad. Untuk menetapkan apa? Kesempurnaan ahadiyah Allah. Keesaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditanya? Hah? Angkat tangan yang mau ditanya. Syekhuna Abdurrahman itu bertanya yang lain. Ya. Siapa yang tahu jawabannya? Tidak begitu. Syekh Abdurrahman, angkat tangan yang mau ditanya. Sembunyi semua. Tapi orang Yaman angkat tangan. Anak kecil yang angkat tangan. Ya Syekh, ada ya Syekh. Anak kecil, orang besar tidak ada angkat tangan. Anak kecil yang dibenis angkat tangan semua. Tidak mungkin Syekh mau tanya anak-anak. Wa ma kana Allah liyu'jizahu an syai, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membuat Allah lemah sedikit pun. Hah? Antum menetapkan sifat apa itu? Hah? Kekuatan, kudrah, kuah, kemampuan. Dinafikan sifat lemah dari Allah untuk menetapkan apa? Lawannya secara sempurna apa itu? Kekuatan, kemampuan. Tidak ada yang membuat Allah lemah sedikit pun. Dan seterusnya dari sifat-sifat penafian. Kata beliau, sudah ada nggak? Hah? Sudah. Sedikit lagi tiga baris. Kata beliau, ini sifat tanzih allati yuradu biha nafyu ma la yakum billah azza wa jalla anhu. Yang diinginkan dari sifat penafian ini adalah menetapkan lawannya, menetapkan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqad nazzaha subhanahu nafsuhu fiha an ittikhadhil walad wa an wujudi ilahin khaliqin ma. Allah telah menafikan dari dirinya anak dan Allah menafikan dari dirinya ada sembahan pencipta yang lain selain Allah. Wa amma wasfa bil mustaruna kadzabu kadzabun. Dan Allah menafikan dari dirinya apa yang para pendusta itu mensifatkan Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan masih anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Ya, Allah nafikan semuanya. Kama naha an darbil amsal lahu. Sebagaimana Allah melarang untuk membuat tandingan untuk Allah. Wal isyraki bi bila hujjah wala burhan. Dan Allah melarang dari berbuat kesyirikan tanpa ada hujjah. Nah ini ilmu penting ini. Ketika Allah nafikan. Ya, jangan kalian berbuat kesyirikan tanpa ada hujah untuk kalian. Bukan berarti jangan memahami, oh berarti kalau ada hujah boleh berbuat syirik, kalau ada dalil enggak boleh, haram. Ini namanya saat ilmunya, ingat ilmunya. Namanya dalam ilmu tafsir qaid ghair murad. Penjelasan yang tidak apa sesuatu qaid yang tidak ada pemahaman kebalikannya. Saya contohkan. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut lapar. Apa yang kalian pahami dari itu ayat? Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut tidak makan, takut miskin. Jangan memahami kebalikannya, sebab tidak semua ayat ada pemahaman kebalikannya. Jangan memahami kebalikannya, oh berarti kalau membunuh anak karena tidak takut miskin, boleh. Tidak. itu qaid ghair murad, artinya qaid yang tidak ada pemahaman kebalikannya. Allah sebutkan itu dalam ayat karena kebanyakan orang membunuh anaknya karena takut mah, karena takut miskin, karena takut tidak makan. Bukan berarti kalau kita takut miskin boleh membunuh. Paham ya? Paham di sini. Wa antusyku billahi ma lam yazbi sultana. Janganlah kalau berbuat kesyirikan yang tanpa ada sultan burhan untuk kalian. Kenapa Allah sebutkan itu? Karena kebanyakan orang berbuat syirik tidak ada hujjah atasnya. Batil. Wal qawlu alaihi subhanahu bila ilmin wala dalil, dan Allah juga melarang dalam ayat tersebut, ayat yang sudah disebutkan tadi, melarang dari berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Cukup dulu ya menjawab pertanyaan sudah ada dari tadi, sudah ada. Kenapa pemilu terus ceritanya? Sudah lewat itu. Apakah kita dosa mengikuti pemilu? Apa ini? Sekarang yang ada di negeri kita, karena kita ikut pemilu untuk menghindari orang dolim menjadi pemimpin. Jawab, Satria Jamin. Hal-hal apa saja memperbolehkan bagi ikhwan tidak sholat di masjid? Kedua, bagus pertanyaannya. Hal-hal apa saja memperbolehkan bagi ikhwan tidak sholat di masjid? Udur, hujan, sakit. Tapi sini ada ilmu penting. Hujan, hujan yang bagaimana menjadi udur? Hujan itu rintih, hujan, jangan ke masjid. Tidak. Ulama menyebutkan dalam buku fikih Ibnu Qudamah dan Al-Mughni dan selainnya. Qaid, apa dhabit, kapan menjadi udur? Ibnu Qudamah menyebutkan ketika kalau dia keluar bajunya basah. Paham? Udur. Kemudian masuk di dalamnya tidak hujan tapi banjir. Biar tidak hujan tapi jalanan mengganggu. Banjir. Udur. Ya? Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau hujan bisa pakai payung. Dia pakai payung. Ulama mengatakan ini takalluf. Sebagiannya ya mengatakan takalluf. Kalau hujan keras, udur. Dalam hadis Allah senang kalau udurnya diambil. Makanya ada yang mengatakan sebagian, tidak semua, sebagian ulama mengatakan kalau dia pakai payung takalluf, memberat-beratkan diri. Antum dikasih udur, ambil. Ya tidak. Tapi jangan bergampang. Hujan itu basahin. Jangan. Itu bobitnya ya. Sakitnya juga sakit. Sakit gigi tidak ke masjid. Bisu sedikit tidak ke masjid. Sakit jerawat tidak ke masjid. Tidak. Sakit yang diinginkan dalam bab as-shalah, sakit yang ini diperbolehkan duduk. Ya? Kapan diperbolehkan duduk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jam." Kata Nabi, salatlah kamu berdiri kalau tak mampu duduk. Kapan diperbolehkan duduk? Orang sakit. Bukan semua sakit, bukan sakit sariawan atau apa, tidak. Sakit mata duduk itu sakit juga, tapi bukan itu dimaksud dalam bab salat. Sakit dua bebitnya. Kalau dia berdiri bertambah sakitnya. Faham? Atau bisa dia paksakan berdiri. Kalau dia paksakan dengan merasa berat, kalau dia berdiri kesembuhannya tertunda. Tidak bertambah sakit tapi kesembuhannya tertunda. Maka ini sakit udur. Dua itu kategori disebut ulama. Tapi kalau sakit yang lainnya berdiri ke masjid. Nah, tapi kalau misalnya pincang atau berat apa yang misalnya, maka Allah alam itu udur. Tapi kalau pemilu tidak usah ada jawab ya, sudah jelas. Nanti yang bertanya datang saya pribadi. Allah alam isab, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atuna wa alhamdulillahi rabbil alamin.